Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah. Sangat suatu hal yang sangat menyenangkan karena kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan mengkaji firman-firman-Nya secara lebih mendalam, dan juga karena rasa kebersamaan kita mengikat tali silaturahmi di antara kita, menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita, dan itu semua semakin mengucurkan rahmat dan keberkahan Allah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita sudah sampai ke ayat 47 dari surat Al-Isra yang menggambarkan tentang sikap orang-orang kafir ketika mereka saling berbisik satu sama lain untuk bisikan-bisikan negatif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi iz yastami'una ilaik wa izhum najwa iz yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau wahai Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Para pendengar rahimakumullah, ayat 47 ini masih menceritakan seputar tentang keterpanaan mereka terhadap Al-Quran, akan tetapi diiringi dengan sikap yang sebaliknya. Ketika mereka mengetahui keindahan bahasa Al-Quran, ketika mereka sangat menikmati betapa pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mampu menghipnotis mereka, mampu membuat hati mereka tersentuh, akan tetapi setelah itu mereka malah menampilkan sikap-sikap yang bertentangan dengan kesadaran mereka, yang bertentangan dengan pengetahuan mereka, di mana mereka setelah mendengarkan Al-Quran digambarkan oleh Allah di dalam ayat 47 ini, izhum wa izhum najwa, malah mereka saling berbisik satu sama lain, ya, in tattabi'una illa rajulan mashura, yang kamu ikuti, yang membuat kamu terpana itu adalah gara-gara sihir seorang Muhammad yang sangat membahayakan. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah sikap mereka yang menunjukkan tentang kekufuran mereka, bukan malah membuat mereka sadar setelah mengetahui dengan baik betapa hebatnya Al-Quran, betapa dahsyatnya kandungan-kandungan kebaikan yang terdapat di dalam Al-Quran, akan tetapi karena hati mereka sudah tertutup, mereka kemudian malah saling berbisik-bisik negatif dengan mengata-ngatai Nabi Muhammad SAW dengan kalimat-kalimat yang bernada negatif. Qalu haza sahirun kazzab, mereka mengatakan ini adalah seorang tukang sihir dan juga sekaligus sebagai pendusta. Inna haza la syai'un ujab, di dalam surat Saf, ya, dalam surat As-Sad, ya, ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan sekali. Aja'alal alihata ilahu wahida, kenapa bisa Muhammad itu menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang hanya satu saja, ya. Inna hazala syai'un ujab, sungguh merupakan sesuatu yang sangat mengherankan sekali, ya. Dan masih banyak lagi tentang bisik-bisik mereka yang lain yang bernada negatif. Semua ini berangkat daripada daripada sikap keingkaran dan kekufuran mereka di dalam menyikapi Al-Quran. Para pendengar rahimakumullah, walaupun pesan Al-Quran ini, ya, menceritakan tentang bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy ketika mereka menyikapi Al-Quran, akan tetapi karena kita berbicara dalam konteks kekinian, kita juga harus menyadari dengan baik bagaimana cara kita merespon dan menyikapi Al-Quran itu. Apakah ketika kita mendengar Al-Quran masih keluar ucapan-ucapan yang tidak baik dari mulut kita dengan mengatakan beginilah, begitulah, Allah tidak sayang kepada kita, Allah begini, karena berangkat dari tidak pahaman kita kepada Al-Quran? Kalau ternyata memang seperti itu, samalah sikap kita sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 47 ini. Kalau ternyata dengan segala pesan-pesan yang sudah disampaikan, baik dakwah, baik dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang hampir setiap waktu dibacakan di masjid, terutama sekali di waktu maghrib, sebelum masuk maghrib, dan juga ketika sebelum salat subuh atau setelah salat subuh, ternyata tidak mampu juga menyejukkan perasaan kita, itu artinya ada kemungkinan besar kita termasuk daripada orang-orang yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat sebelumnya, surat Al-Isra ayat 46, waja'anna 'ala qulubihim akinnatan, ada dinding penutup pada hati mereka, wa fi azanihim waqra, dan juga telinga mereka sangat berat untuk mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Bersama kita studio sudah ada Ustaz Ardiansah yang akan memaparkan lebih lanjut tentang kandungan makna yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 47 ini. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui siapa yang mau mendengar ayat Al-Qur'an itu dan siapa yang tidak mau mendengarnya. Saya ingin melihat permasalahan ini lebih mendalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebenarnya bagaimana interaksi hati kita, sikap dan perbuatan kita terhadap Al-Qur'an itu. Walaupun banyak orang yang ketika berhadapan dengan umat Islam, dia seakan-akan percaya betul dengan Al-Quran itu, seakan-akan dia adalah orang yang paling memahami Al-Quran. Tapi ketika di belakang kaum muslimin dan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang memahami Al-Quran, dia balik merah menghujat Al-Quran, ya. Tidak lebih mengatakan bahwa melecehkan Al-Quran dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sudah usang, yang masanya tidak lagi relevan dengan sekarang ini. Memang secara tegas tidak pernah ada berani orang menyatakan seperti itu kalau dia seorang muslim, karena ketika pernyataan itu secara gamblang, secara terang-terangan dia sebutkan di depan forum, maka dia pastilah langsung akan dituduh sebagai orang kafir. Namun di dalam sikap dan perbuatan ini sering sekali nampak dan jelas, ya, di mana terkadang dia mengaku dirinya sebagai muslim, tetapi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an yang terang menderang, apakah itu menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang hukum hakam dan syariat, menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara Yahudi, Nasrani dan muslim, ya, dia mencoba untuk memahami atau menafsirkan atau katakanlah menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak sesuai dengan ayat Al-Quran itu, maksud dan makna yang secara lahir daripada ayat itu. Bahkan berani dia menentang misalnya firman pernyataan dari para ulama terdahulu, seakan-akan dia lebih tahu terhadap makna ayat Al-Quran itu dari para ulama-ulama terdahulu. Terhadap orang yang seperti itu kita ingin mengatakan, berkacalah dulu Anda siapa sebenarnya diri Anda dan sejauh mana sebenarnya pembacaan Anda terhadap Al-Quran dan terhadap tafsir dan ilmu tafsir. Artinya, janganlah kita berkata-kata terhadap Al-Quran itu seenak-enak kita saja. Artinya sesuai dengan pendapat kita semata-mata, karena itu mendukung pola pikir dan mendukung hawa nafsu kita, wal'iyadzubillah. Sebab hal yang seperti ini disebutkan oleh para ulama, yata'ab bil Qur'an, bermain-main dengan Al-Quran, mempermainkan ayat suci Al-Quran. Dan orang yang seperti itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan seluruh malaikat di muka bumi ini, dan begitu juga di akhirat nanti dia akan mendapatkan azab yang teramat pedih. Jika dahulu kita mengetahui ada kejadian yang dilakukan oleh Salman Rushdie dengan ayat-ayat setannya, sebenarnya sekarang banyak orang yang melakukan hal yang sama walaupun tidak secara gamblang dan terang-terangan itu tadi, ya, menafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya, bahwa ayat suci Al-Qur'an itu, ya, memberikan pemahaman tentang toleransi beragama bahwa seluruh orang masuk surga, baik itu yang beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah, sama ada agamanya itu Islam atau tidak, maka semuanya akan masuk ke dalam surga. Pemahaman seperti ini ya, kemudian dia landasi seakan-akan dengan Al-Quran. Ya, tentu pemahaman seperti ini tidaklah benar dan sesat serta menyesatkan. Mengapa demikian? Karena kalau sekiranya sekarang pun orang Yahudi, Nasrani yang tidak beragama Islam masuk juga ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka apa gunanya firman Allah di dalam surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad," yang memerintahkan kita untuk mengesakan Allah, sementara mereka tidak mengesakan Allah. Dan itu pernyataan Al-Qur'an, bahwa orang-orang Yahudi itu mengatakan Uzair anak Tuhan dan orang-orang Nasrani itu mengatakan Isa itu anak Tuhan. Bagaimana mungkin pernyataan-pernyataan bahwa seluruh agama itu selama dia berbuat baik penganutnya, umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah berfirman wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di mana kita akan letakkan firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil islam. Jadi toleransi itu pun ada batasan-batasannya. Tidak seenak perut kita saja menafsirkannya, tidak semau-mau hawa nafsu kita saja menafsirkannya, sehingga hal itu jauh daripada apa yang diinginkan firman Allah itu sendiri. Jadi ini termasuk orang yang mau mendengar firman Allah atau orang yang malah menjauhkan dirinya dari firman Allah. Mungkin itu tambahan ya, saya. Terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, sebagai penutup daripada keterangan surah Al-Isra ayat 47 ini, sebaiknya kita betul-betul memperhatikan redaksi awal di mana di sini dikatakan nahnu a'lamu bima yastami'una bihi, kami lebih tahu apa yang mereka dengarkan, kami lebih tahu apa yang mereka ucapkan. Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati. Innahu alimum bizati sudur, sesungguhnya Allah itu dapat mengetahui dan sangat mengetahui apa yang terdapat dalam jiwa dan dada seseorang. Ya, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, dan Allah maha melihat. Jadi cobalah kita untuk kembali sadar bahwa Allah itu selalu melihat segala perbuatan kita, mengetahui apapun yang kita lakukan. Dan bagi orang-orang yang memanfaatkan Al-Quran untuk kepentingan duniawi atau berusaha untuk menjelek-jelekkan agama Islam untuk kepentingan duniawi, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu dari apa dan apa yang sebenarnya mereka simpan di dalam hati mereka. Berbuat baiklah di dalam kehidupan ini, karena kelak kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu konsisten dan beristiqamah di dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena kalau tidak, kelak kita akan sangat menyesal dengan apa yang kita lakukan, dan itu bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullah ilan nari fahum yuzaun, pada hari di mana seluruh musuh-musuh Allah itu akan dikumpulkan, wahum yuzaun, dan mereka akan dibagi-bagikan, semuanya akan dilemparkan ke dalam neraka tanpa ampun dan disiksa dengan siksa yang berat. Apakah kita ingin termasuk ke dalam a'da'ullah pada hari kiamat, termasuk dalam golongan para musuh-musuh Allah, dan apakah kita sanggup untuk menahan segala hukuman yang Allah persiapkan buat orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang tidak taat kepadanya? Kalau ternyata kita sanggup, silahkan lakukan apapun yang kita inginkan di dalam dunia ini, toh nanti kita juga yang akan merasakan rasanya bagaimana beratnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan menginspirasi kita bersama dan membuat kita paham bahwasanya kita diperintahkan untuk selalu melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah di dalam kehidupan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.